Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Azz atas limpahan nikmat yang demikian besar kepada kita semuanya. Dialah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat-nikmat yang batin. Dialah yang memuliakan kita dengan Islam. Dialah yang telah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan sehingga kita mengenal agama yang mulia ini, mengenal jalan Rasul alaihi salatu wassalam, mengenal manhaj ahli sunnati wal jamaah, mengenal tariqatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, untuk mensyukuri nikmat itu semuanya. Karena kita mendapatkan itu semata-mata fadlun minallah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena nasab kita, bukan karena kita memiliki kelebihan-kelebihan, abadan. Kita ini orang-orang yang lemah, dhaif. Ternyata kita diberi oleh Allah nikmat ini. Di saat banyak di antara manusia yang tidak mengenal tariq ar-rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih di akhir zaman, banyak di antara manusia yang menyangka apa yang dia tempuh itu adalah hak, padahal sesungguhnya yang dia tempuh itu adalah kebatilan. Menyangka bahwasanya tariqah yang dia lalui itu adalah tariqah al-musilah ila ridwanillah. Dia menyangka tariqah yang dia lalui itu mengantarkan kepada ridwanullah, keridwan Allah. Namun ternyata jalan yang dia lalui sesungguhnya muhdatsatul umur, perkara-perkara yang muhdats, yang menyimpang dari hadiyun nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib atas kita semuanya ini senantiasa merendahkan diri kepada Allah bersyukur kepadanya dan betul-betul memuliakan nikmat yang agung ini, nikmatul iman wa nikmat as-suluk ala sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman dan nikmat berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, nikmat sunnah, maka dia memiliki kewajiban untuk menjaga nikmat itu, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga nikmat itu, ila an yalqallaha jalla wa az, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup seorang mengatakan saya beriman, tidak cukup seorang mengatakan saya berada di atas jalan salaf, kemudian tidak dijaga dan meninggalkannya di tengah jalan. Karena ini adalah khudlan wa khusran, kerugian. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kulli fil Islam kalimatan la as'alu anhu ghairak, atau kama qal, ya Rasulullah, ajari aku di dalam Islam suatu kalimat, ajari aku wahai Rasulullah, ya, kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi sesudah bertanya kepadamu ya Rasulullah. Artinya sahabat ini, Nam Sufyan ibn Abdullah Saqafi, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta wasiat dan pesan, yang itu adalah pesan yang fasil, pesan yang penting sebagai pegangan hidup. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah kamu, kokohlah kamu senantiasa di atas Islam ini, di atas iman ini, di atas akidah sahihah ini. Iya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mengenal al-haq, mengikuti al-haq, dan istiqamah, kokoh, sabit di atas al-haq tadi. Naam. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati di atas Islam. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keislaman, istiqamah dan kokoh di atas keislaman. Suatu saat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa oleh musyrikin, kana fi Makkah, disiksa karena berada di atas Islam, berada di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, berada di atas manhajul haq, disiksa. Yasir disiksa, istrinya Sumayyah juga disiksa, termasuk putranya Ammar. Untuk melepaskan Islam, untuk meninggalkan manhajur Rasul alaihi salatu wassalam. Taib. Nabi melewati mereka yang dalam keadaan disiksa, melewati mereka dalam keadaan yang dipaksa untuk meninggalkan Islam. Mada qala Rasul alaihi salatu wassalam alahum. Apa yang dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada keluarga Yasir? Inilah nasihat yang perlu kita renungkan, ikhwatul kiram. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada keluarga Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah sabran ala yasir fa inna maw'idakumul jannah sabran sabar wahai ala yasir saudaraku sabar wahai keluarga yasir fa inna maw'idakumul jannah karena sungguh tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah jannah isbir kokohlah kamu di atas Islam kokohlah kamu di atas manhaj yang hak ini kokohlah kamu di atas akidah sabran ala yasir sabar wahai keluarga yasir fa inna maw'idakumul jannah karena sungguh tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian adalah jannah. Sampai meninggallah Yasir radhiyallahu ta'ala an. Meninggal pula Sumayyah, wanita yang pertama yang syahidah, terbunuh di atas iman, di atas keislaman. Naam. Dan hadis ini fihi fawaid azimah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Minha di antaranya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hendaknya seorang muslim saling memberikan wasiat satu dengan yang lainnya agar tetap sabar dan kokoh di atas iman. Karena sungguh nasihat itu demikian besar pengaruhnya. Menguatkan saudaranya dengan nasihat. Nabi alaihi salatu wasallam melewati keluarga Yasir yang disiksa seperti itu. Nabi mengatakan sabran, sabar ala Yasir. Wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Fahadha hadiyu au hadiyun minan Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk dari Nabi, bimbingan dari Nabi untuk memberikan nasihat kepada saudaranya muslim, kepada seorang sunni salafi yang berada di atas manhaj yang hak untuk sabar dan kokoh di atas iman, di atas akidah sahihah. Faedah berikutnya min hadal hadis, hadis ini menunjukkan bahwasanya keluarga Yasir min ahlil jannah. Fihi wa'dun minar rasul alaihi salatu wassalam, ada janji dari rasul alaihi salatu wassalam, sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, karena sungguh tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah mada jannah. Ammar bin Yasir, Yasir bin Sumayyah, keluarga Yasir. Nah, juga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini, di antara faedah dari kisah ini, ya, bahwasanya al-iman bi al-jannah, al-iman bi wa'dillah subhanahu wa ta'ala sababu sabatil insan alal haq. Seorang hamba yang iman kepada jannah, iman kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi sebab yang menjadikan seorang kokoh di atas mada, di atas al-haq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, istiqamah di atas al-haq adalah karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Istiqamah di atas al-manhaj al-haq wa aqidah ahli sunnati wal jamaah, terlebih di zaman-zaman fitnah, adalah nikmat yang sangat besar, karamah minallah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang diperintahkan untuk kita menjaganya sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb saya adalah Allah, orang yang beriman, orang yang memeluk agama yang hak ini, akidah ini. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas iman. Maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antaranya adalah di saat dia meninggalkan dunia ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, menghiburnya, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan jannah yang Allah Subhanahu wa taala ya janjikan atas kalian. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, muqaddimah, sebuah kisah yang azimah, kisah yang agung dari nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada keluarga Yasir. Naam. Untuk kokoh di atas akidah, untuk kokoh di atas sunnah, untuk kokoh di atas manhajir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semestinya kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah wa khususan fi hadzal zaman, terlebih di zaman ini, ayyamul fitan, hari-hari yang berat tentunya, hari-hari yang penuh dengan ujian, kita wajib untuk menempuh asbab, menempuh sebab-sebab agar ya tetap kokoh di atas sunnah, tetap kokoh di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara sebab-sebab itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang pertama adalah tentunya al-luju' wad-du'a, al-luju' ilallah, kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, janganlah engkau palingkan dari iman, janganlah engkau palingkan dari akidah yang sahihah, janganlah engkau palingkan dari al-haq. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahkan untuk kami rahmah, kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi. Demikianlah seorang muslim, dia mengerti bahwasanya dia adalah makhlukun marbubun, dia makhluk, dia lemah, dan yang menguasai adalah Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang mengatur, sehingga dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Wa min aktsari ma yad'u bihi Rasul alaihi salatu wassalam, di antara doa yang Nabi banyak memohon kepada Allah adalah mohon kekokohan hati. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah tauladan bagi kita. Dan hendaknya kita menasihatkan ini kepada keluarga kita, murid-murid kita, anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak mampu menjaga anak-anak kita abadan. Tidak mampu. Di zaman yang seperti ini, kita berusaha semampu yang kita miliki. Namun ada batas kita bisa menjaga mereka dari sisi waktu kita, umur kita. Sebatas kemampuan manusia. Yang bisa menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bimbing anak-anak kita, kita nasihatkan mereka, murid-murid kita, keluarga kita untuk berdoa seperti doa para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman. Dan di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ya Allah, ala dinik, di atas agamamu, di atas aqidah yang sahihah, di atas manhaj al-haq. Allah saja yang bisa memberikan perlindungan dan kekokohan. Bukan karena seorang memiliki ilmu yang banyak kemudian dijamin dia kokoh di atas manhaj yang sahih. Bukan karena lamanya dia belajar kemudian jaminan dia akan selamat. Bukan karena dia memiliki garis keturunan yang mulia kemudian dia mendapatkan jaminan untuk tetap di atas akidah dan manhaj yang hak. Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah Rabbul Alamin zat yang bisa memberikan kekokohan kepada seorang hamba. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sebab yang pertama min asbab. Dan kita wajib untuk menasihatkan diri kita dan keluarga kita untuk menempuh sebab ini. Sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hendaknya dalam kehidupan kita ini kita terus berusaha mengisi hati-hati kita ini. Berusaha mengisi hati-hati kita ini dengan iman. Yani mohon kepada Allah agar hati kita ini dihiasi dengan iman. Iya. Karena ketika hati itu dihiasi dengan iman, ya, Allah akan memberikan kekokohan pada hatinya, kelurusan dalam amalan perbuatannya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda tentang pentingnya qulub, pentingnya hati. Nah, ketika hati itu baik dan ketika hati itu fasid, rusak. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala inna fil jasadi mubghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad-jasad kita ini ada mudghah. Ada sekumpal anggota tubuh. Idza saluhat, jika bagian itu baik, saleh, saluhal jasadu kulluhu, akan baik pula semua jasad. Amalannya baik, namun ucapannya baik. Tetapi sebaliknya, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau bagian itu fasid, rusak, fasadal jasadu kullu. Akan rusak seluruh jasad. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bagian itu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bagian itu adalah apa? Qalb. Jantung. Nah, dan baiknya hati itu, baiknya kalbu manusia itu dengan iman. I'tiqad as-sahih. Dengan keyakinan yang sahih. Coba kita perhatikan orang-orang yang akidahnya fasid, akidahnya rusak. Apa yang terjadi dengan perbuatan lisannya, perbuatan badannya? Kaum khawarij, lahum i'tiqad. Mereka punya i'tiqad fi qulubihim, dalam hati mereka. Tapi i'tiqad yang ada pada hati mereka adalah i'tiqad yang fasidah. I'tiqadat al-fasidah. Keyakinan-keyakinan yang batil. Maka menimbulkan dan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang fasid. Memerangi para sahabat. Membunuh Ali bin Abi Thalib. Membunuh kaum muslimin. Orang-orang yang terbebas dari apa namanya, semua yang seharusnya tidak terjadi atas mereka berupa pembunuhan. Tapi itu dilakukan oleh mereka, orang-orang khawarij. Dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan itu yataqarrabu bihi ilallah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan itu. Subhanallah. Qatala Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, membunuh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan yakin itu adalah jihad. Dalam keadaan yakin itu adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian ikhwatil kiram? Karena rusaknya hati dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Sehingga kewajiban kita semuanya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam mendidik para sahabat untuk memiliki akidah yang sahihah, i'tiqad yang sahih. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ada i'tiqad-i'tiqad yang batil, beliau ingkari, beliau benarkan, beliau luruskan. Di tengah-tengah orang Arab, mereka meyakini bahwasanya ketika terjadi gerhana, gerhana itu terjadi karena adanya orang-orang besar yang lahir atau ada orang-orang besar yang mati. Itu keyakinan mereka, orang-orang jahiliyah. Ketika itu terjadi gerhana, tepat saat wafatnya putra Nabi alaihi salatu wasallam Ibrahim. Dan Ibrahim orang besar, Ibnu Rasul alaihi salatu wasallam, kan demikian. Orang yang mulia. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam tentu mengkhawatirkan i'tiqad yang batil yang ada di tengah manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam yusahih al-aqidah al-batilah. Membenarkan akidah yang batil kemudian diingatkan akidah yang benar. Naam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Tidak. Bukan karena itu. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam juga meluruskan keyakinan-keyakinan tentang tatoyur dan yang semisalnya. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Ini semuanya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, agar hati itu bersih. Agar hati itu dipenuhi dengan i'tiqad keyakinan yang benar. Karena itu menjadi sebab kekokohan seseorang di atas akidah, kekokohan seseorang di atas manhaj yang hak, itu sebab kekokohan. Iya. Wajib bagi kita untuk memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wajib untuk kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Dan kita juga meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia adalah Zat yang Maha Melihat atau Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat. Di mana penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan apa? Makhluk. Diisi hati itu dengan keyakinan yang benar tentang Allah. Wa kadzalika al-iman bi malaikatih. Benar dalam mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar dalam meyakini tentang kitab-kitab Allah. Benar dalam meyakini tentang rasul-rasul Allah. Benar dalam meyakini takdir Allah. Benar dalam meyakini mada yaumul akhir. Taib. Ini menjadi sebab seorang kokoh di atas akidah sahihah, di atas manhajul haq, berusaha menghiasi hati itu dengan i'tiqad, keyakinan yang sahih. Dan ini dengan menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah akan jaga seorang itu ketika memiliki akidah yang benar, dan Allah akan masukkan dia ke dalam jannah Allah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa ibn maryam abdullah wa rasuluh wa anna al jannata haqqun wal naru haqqun wa kalimatuhu allati alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wal naru haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana min al amal atau kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Diajari kita untuk memiliki akidah ini. Syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illallah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Dan dia meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya. Dan dia meyakini bahwasanya Isa ibnu Maryam Isa putranya Maryam. Adalah hambanya Allah, bukan ibnullah. Bukan putranya Allah, bukan Allah. Tetapi meyakini Isa adalah putranya Maryam. Dia adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam, Allah menciptakan Isa dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Seperti Allah menciptakan Adam muda. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah, mudah bagi Allah untuk menciptakan Isa tanpa ayah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mudah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan min turab. Kemudian Allah mengatakan kun, jadi. Fayakun, maka jadilah. Kemudian dia meyakini annal jannata haqqun. Jannah itu hak. Wan naru haqqun. Dan nar juga hak. Keyakinan yang benar ini semuanya. Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Allah jaga dia, Allah kokohkan dia sehingga dia masuk ke dalam apa? Jannah Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara sebab seorang kokoh di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang hak adalah terus berusaha ya memiliki akidah yang sahih, ya keyakinan-keyakinan yang benar. Kemudian yang ketiga, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di samping dia berusaha untuk memperbaiki hati, juga dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anwa'al ibadah, berbagai macam ibadah yang masyru'ah yang Allah perintahkan. Nah, seperti salawatul khams, salat lima waktu, wazakah, wasiyam, walhajj. Nah, dan amalan-amalan ibadah yang lain, birrul walidain, dan amalan-amalan ibadah yang Allah perintahkan. Karena dengan itu seorang akan terjaga dari fitnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafira. وَيُمْسِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا وَيُسْبِهُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan, fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang menggeser manusia dari al-haq, sampai ada yang menjual agamanya di waktu pagi dalam keadaan muslim, sore harinya dalam keadaan kafir. Waliyadu billah. Sore harinya dalam keadaan muslim, pagi harinya dalam keadaan kafir. Menjual agamanya dengan dunia. Iya. Maka dari hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita semuanya untuk bersegera beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Menunjukkan bahwasanya amalan soleh adalah sebab seorang diselamatkan dari fitnah. Naam. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian. Diperintah untuk menjaga, maka Allah akan menjaga kita. Naam. Hafidhu ala salawati wa salati usta wa qumu lillahi qanitin. Perbanyak amalan-amalan sunnah setelah kita berusaha menunaikan yang wajib. Karena dengan itu Allah akan menjaga kita. Dalam hadis wali yang menyebutkan tentang sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi. Tidak ada perkara yang lebih aku cintai atas hambaku yang dia melakukan amalan itu mendekatkan diri kepadaku lebih dari amalan yang wajib. Jadi diperintahkan untuk melakukan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafila hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku terus menerus setelah melakukan yang wajib itu memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, mustahab, aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka sungguh aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Yakni Allah akan memberikan taufik. Allah akan menjaganya. Maka dari hadis ini juga ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, dalil bahwasanya di antara sebab as-sabat 'alal haq, sabat di atas manhaj yang sahih, di atas jalan Rasul alaihi salatu wasallam, adalah semangat seseorang untuk banyak beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan lebih dari apa yang kita lakukan, subhanallah. Nah, satu perbuatan baik Allah lipatkan menjadi berapa? 10 setidaknya. Dan Allah lipat gandakan sekehendak Allah, hanya Allah saja yang tahu. Maka tidak pernah akan rugi seorang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala fi fi'li ta'ah, dalam melakukan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan amalan itu. Dan di antara balasannya adalah Allah akan menjaga seseorang dan mengokohkannya di atas ya al-haq. Kemudian ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara sebab seorang kokoh di atas al-haq, kokoh di atas akidah sahihah dan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dia senantiasa memohon kepada Allah dan berusaha untuk mengikhlaskan niat di dalam segala amal. Ikhlasun niyyah. Bukan semata-mata kita beramal, berbuat, tidak. Tapi ada hal lain yang kita harus perhatikan di samping yusahihil zahir, di samping memperbaiki zahir, adalah memperbaiki batin, keikhlasan. Naam. Taib. Tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang secara lahir kelihatannya dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah, kelihatannya melakukan amalan ahlul jannah, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sampai kelihatan dekat sekali antara dia dengan jannah, dekat dengan jannah. Fayasbiqu 'alaihi alkitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kemudian tiba-tiba di akhir zaman, di akhir hayatnya, dia melakukan amalan ahlu nar, fayadkhuluha, dia pun kemudian masuk dalam neraka. Padahal sebelumnya kelihatannya dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Allah tidak mendzalimi hambanya. Jangan sampai terfikir dalam terbersih dalam benak kita, ya, hal ini Allah zalim kepada hambanya. Tidak, abadan. Naam. Orang kalau dia berbuat baik, amalan ahlul jannah, mukhlishan lillah, Allah akan jaga dia. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan dia kemudian ditutup dengan kejelekan. Amalan kebaikan yang dia lakukan itu bisa jadi fima yabdu 'alan nas, menurut penglihatan manusia, zahirnya, tetapi batinnya. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, wajib bagi kita semuanya untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikhlaskan niatan-niatan kita di dalam kita beramal, di dalam kita berakidah, di dalam kita beribadah. Na'am. karena amalan yang tidak diiringi dengan keikhlasan, walaupun amalan itu amalan yang besar, namun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab khudlanihi wa khusranihi, sebab kebinasaan dia. Kita tutup dengan kisah yang masyhurah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tiga orang yang pertama kali diselesaikan urusannya pada hari kiamat. Tiga orang yang semuanya melakukan amalan-amalan besar. Orang yang pertama adalah orang yang ikut berjihad fi sabilillah, perang di jalan Allah sampai dia mati, sehingga orang pun menilai dia sebagai orang yang mati syahid, tidak kembali ke rumahnya. Ketika di mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan nikmat-nikmatnya, orang ini pun mengakui nikmat-nikmat Allah. Kemudian ditanya, "Fama amilta fiha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Kata orang ini, dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Saya berperang di jalanmu, berdusta di hadapan Allah, hatta ustushhidtu, sampai saya mati syahid. Kemudian dikatakan kepadanya, "Kadzabta, kamu berdusta, walakinnaka qatalta liuqala jari." Tetapi kamu berperang semata-mata adalah hanya karena diagar dikatakan jari, seorang pemberani. Faqad qil, sungguh engkau telah dapatkan sanjungan itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhilan nar. Dia pun ditarik oleh malaikat di atas wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang kedua dan orang yang ketiga. Wal akhir, yang ketiga adalah seorang yang Allah beri ilmu. Allah beri ilmu Al-Kitab was Sunnah. Allah beri nikmat dia ilmu. Dia memiliki ilmu itu, wa yu'allimun nas. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu Al-Kitab was Sunnah. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya gunakan apa yang kau berikan ini untuk aku ajarkan kepada manusia, mengajari Al-Quran, mengajari ilmu dan seterusnya. Fika, ikhlas karena engkau ya Allah." Berdusta di hadapan Allah. Kemudian dikatakan, "Kadzabta, kamu dusta. Tetapi engkau lakukan itu semuanya agar dikatakan huwa qari'un atau huwa alimun, agar dikatakan dia sebagai qari', ahli Al-Quran, huwa alim, ya, dia seorang yang alim. Dan itu sudah kamu dapatkan." Maka dia pun ditarik, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita mari ingat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap sabar di atas akidah sahihah wa manhajul haq. Sebagaimana wasiat Nabi kepada keluarga Yasir, sabron ala Yasir, fa inna mawaidakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena sungguh tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah. Dan kekokohan di atas akidah, di atas manhaj yang hak, ada sebab-sebab yang dengannya seorang kokoh. Di antaranya adalah dengan dia banyak berdoa kepada Allah agar diberi sabar. Kemudian dia terus berusaha menuntut ilmu agar bisa mendapatkan akidah yang benar. Madza yajibu alayya an yaqidahu. Dia mengerti apa yang wajib untuk dia yakini, sehingga hatinya itu dipenuhi dengan akidah yang sahihah. Dan ini menjadi sebab kekokohan. Kemudian juga alayhi an ya'mal wa an ya'budallaha bi anwa'il ibadat. Dia terus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Dan yang keempat adalah banyak berusaha untuk ikhlas dalam semua amalan, karena itulah yang menjadi sebab diterimanya amalannya, di samping juga mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekokohan di atas iman, kekokohan di atas akidah sahihah dan manhaj Rasul alaihi salatu wassalam,